ရှိဥစွာကမ္မာဒေဝနတ်မြတ်ပင့်၍ထိုနတ်တို့ဤအဆောင်အလျှောက်ကိုယူသောဂါထာနှင့်တရားစာပိုက်များကိုရွတ်ဆိုပေးပါမည်သမန္တာသက္ကဝါလေတုအတ္တရာခိသံတုဒေဝတာတန်တမမုနိရာဇတတုနံတုသက္ကမောခဒံဓမ္မသဝနာကာလောအယံဗတန္တာဓမ္မသဝနာကာလောအယံဗတန္တာဓမ္မသဝနာကာလောအယံဗတန္တာနမောတတ္တဘဂဝတောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တာယေတံတာတံတာစိတ်တာတိတရဏတရဏဣဋ္ဌလောကံတရေဝါဘုံမာဘုံမာသဒေဝာကုဏကဏကဟဏပြဝတာသဗ္ဗကာလံဣတိအာယံတုဒေဝာဝရကဏကမယေမေရုရာဇေဝတံတောသံတောတံတောသဟိတုံမုနိဝရဝသနံသောတုမကံသမကာသာဝေတုသက္ကဝါလေတုယခာဒေဝာစပြမနောယံအမေဟိကတံပုံညံသဗ္ဗသံပတ္တိသာရကံသဗ္ဗေတံအနုမောဒိဋ္ဌဝါသမေကာသာဒနေရတာပမာဒရဟိတာဝန္တုအာရခာတုဝိသေသတောသာသနတ္တသလောကတဝုဒ္ဓိဘဝတုသဗ္ဗရာသာသနံပိစာလောကင်္စဒေဝရခံတုသဗ္ဗရာသတ္တေဝံတုဒုက္ခိသဗ္ဗေပရိဝါရေဟိအတ္တနောအာနိကာသုမနာဝံတုသဟသဗ္ဗေဟိညာတိပိရာဇာတောဝါသောရတောဝါမနုဿတောဝါအမနုဿတောဝါအေဂိတောဝါဥဒကတောဝါပိသာစာတောဝါခာနုကတောဝါကန္တကတောဝါနခတတောဝါသနဗတရောဂတောဝါအတ္တဓမ္မတောဝါအတ္တံဒိဋ္ဌိတောဝါအတ္တပုရိသတောဝါဇန္ဒာတိယသာမိကာဂောနာကုတ်ကူရအဟိဝိသိကမနိသဗ္ဗတိပိဣစ္ဆတရစ္ဆဒုကရမဟိန္တယက္ခရက္ခတာတိဟိနာနာဘယတောဝါနာနာရောဂတောဝါနာနာဥပဒဝတောဝါအာရကံကနန္တုမေဒီကသမာဓေဝနတ်တို့ဤအဆောင်အလျှောက်ကိုပန်ကြားသောစာပိုက်ကိုရွတ်ပါမယ်။ယေတိအနေကဟောတိတတ္တသဟံတာမူခာနိနေမိနေတဝဗုဒ္ဓဝါသမဟာပြမူဟိပိဂဏိတုမသကုနေယအနန္တအနဝတေတကာသဗ္ဗေညုသမာသံဗုဒ္ဓါအနန္တာဓိကမဟာကရုဏာယလောကာနုကမ္ပကာဗုဒ္ဓေနဧကေနဧကတအိညာမဘာသိတဝါပိဂုဏသမိန်ယေဝဘာတိတေကပ္ပေခိယံတိပိအခေယတဘာဝနန္တကမ္မညာနိဋ္ဌိပုံညာတိရိဂိတိမန္တာအနေကကောတိလက္ခာတဏိသက္ကမိဝအတိဒိဋ္ခာနာသက္ကဝန္တာအတိတာစီဝအနာဂတာသပိစ္ဆုပန္နဘူတောတဏင်္ဂရောမေတင်္ဂရောတရဏင်္ဂရောဒီပင်္ဂရောကွန်ဒိညောမင်္ဂလောသူမနောရေဝတောသောဘိတောအနောမတတ္တိဘဒုမောနာရတောဘဒုမုတ်တရောသူမေတော့သူဇာတော့ပိယဓာတိအထဓာတိဓမ္မဓာတိတိဋ္ဌထောတိဋ္ဌောဖုတ်တော့ဝိပတိသိခေဝရဘူးကကုတံတော့ကောနာဂမနောကတ္တဘောဂေါတမောမစ်တိယောစာဣမံမိကပ္ပေဝအဝတ္တံဘာဝီအထပိစေကဗုဒ္ဓဝါဒီသွေကမေကတ္တဓာတဓမ္မာဝါတထာအရိယာစေဝပုထုဇနာသသုသုဒ္ဓသီလသမာဓိပညာဝန္တာသာဝကမနုဿာမနုဿာဝါဝိသေသတောမဟာသမယာတာနာတိယာတိသုတ်တိသွာကတအနဝသေတကာ Deva Ananda Sakawa Lata Tanta Tapurita Nara Narawa Deva Megata Deva Liga Kanti Tesa Metta Deyana Saka Deyo Nesangma Kanti Dehi Vadegahita Yata Tete Satawara Eti Tamanova Teta Nambalina Tezena Mudokara di deka lahu sekara nana roka bayu padovato nana vyadana vipati hiwa vimoti ya ime dam egriya nam zana nam zari re ima damensa nagare ima damensa amakam marama rati mehdi kanam devanam areka ghanam Pesatitami Katrino Mingalago Chisi Tato Mingala Lockdown Pali wo Yusso Bame Yang Mingalan Dwada Tahi Sinti Yintu Tati Waka Tothanam Nadi Kisanti Atta Tintin Sa Mingalam Dedi Tam Deva Dewe Na Tapa Papa Wina Tanam Tapa Loka Hitataya Mingalam Tam Panamahi Eva medu dang ekam tamayam Bhagavata vatiyam viharati Zeta vane anata pendikata arami Atako inyadara devata abhikanta yaratiya Abhikanta vana kevala kapam Zeta vanam opatitava Yena bhagavati nupatvengami Upatengamitava bhagavantam abhivatitava ekamantam athati ekamantam titakho tadevata bhagavantam gathaya isabhati bahudeva manutasa mingalani asendayon agenkamana tvatanam yuhi mingala mautamam adevana sabhalanam panditanin sadevana Pūsāsā pūsā niyānam etam mingalā mautamam Patiru pādhetā vātā sā pauvē sā gatā paunyātā Atta tlāma panītī sā etam mingalā mautamam Bāhukte sinsā taipen sā vīnayā sā tūtai khītā Lūpādhītā sā yāvā sā etam mingalā mautamam Mātā pītū upatānam pautātā rātā tingahā Anagula sa kamanta etam mingala mautamam Dhanem sa dhamma sariya sa nyataka nem sa tingaho Anavasani kamani etam mingala mautamam Arati virati papa mizapana sa tanyamo Abhamato sa dhamitu etam mingala mautamam Garo sa nivato sa tantutti sa katinyuta Kalina dhamma tawanam etam mingala mautamam Khandi sa tova sa tata tamananam sa datanam Kalina dhamma tawakisa etam mingala mautamam Dabho sa jama sariyam sariyate sa na datanam Nibana tisi kriya sa etam mingala mautamam Pautatla loka dhammehi saitam yata na kambati Ato kang urasam kemang etam mingala mautamam Eta jitani katawana tabata maparazita Tabata tu tengge sanditam titam mingala mautamam Mingala tautam arau jataya warakadu Mingala tautam andraya wito danataya warakadu Yoga be amanota be Dopeka be kengwe zi nainlo yadana tlouktango Nayu matajaba om Vanidana dobataya tatanga tata tata paramiyo Dada upa paramiyo tata paramata paramiyo Ti tlamate inkla paramiyo Bensa mahabare sagi lokata sariyam Yatata sariyam bautata sariyam Ti teito sariyayo Vishima bhavi gavava kante Zate abhine kamanam Vadana sariyam bodhi palenke mara vizayam Tlabhenyu tinyana pati vedam Dhamma sakapotanam nava lokotara dhammeti Tlabhepi me bhauta gune avusetava ဝေဒာတိယတိတုပါကာရံတရေတုတိယမာရတိံပရိတံကရွန်တောအာယတမအာနန္ဒထေရောဝိယကာရုဏ္ဏစိတ်တံဥပတ္တပိတဝါကောတိတတရဟတိတုသက္ကဝါလီတုဒေဝတာယတနာံပတိကနံတိယင်စဝေဒာလိယပုရိရောဂာမနုဿဒုဗ္ဗိခာသံဘူတံတိဝိတံဘယံခိဗ္ဗံမန္တရာဓာပိတိပရိတံတံဗနာမဟိယာနိဒဗုဒ္ဓานိသမာဂတာနိဘုံမာနိဝါယာနိဝါအန္တလေခေသဗ္ဗေဝဘူတာသူမနာဘဝန္တုအထောပိသက္ကိသသုနန္တုဘာတိတံနတမဟိဘူတာနိသမေထသဗ္ဗေမေတံကရောထမာနုတိယပဇာယဒီဝါစရတောစဟရန္တိယေပလိဓတမဟိနေရကထအပမတ္တာယံဂိဉ္စီဝိတံဣဒဝါဟူရံဝါသက္ကေသူဝါယံရတနံပဏိတံနာနောတမံအဋ္ဌိတထာဂတိနဣဒံဘိဗုဒ္ဓေရတနံပဏိတံဧတိနာသစ္ဆေနသူဝုထိဟောတုဂယံဝိရာကံအမတံပဏိတံယတိဇဂသက်ချမုနိသမာဟိတောနတေနဓမ္မေနသမတ္တိဂိဉ္စီဣဒံပိဓမ္မေရတနံပဏိတံဧတိနာကိစေနသူဝတိဟောတုယံဗုဒ္ဓသစ္ဆောပရိဝဏယိသူစိံသမာဓိမနံတရိကညမာဟုသမာဓိနာတေနဓမ္မောနဝိသတိဣဒံပိဓမ္မေရတနံပဏိတံဧတိနာကိစေနသူဝတိဟောတုယေပုင္ကလာအထာတတံမတ္တထာစန္ဒာရီဧတာနိယုဂာနိဝန္တိဒေဒခိနေယသူကတ္တတာဝကဧတေသူဒိဏာနိမဟာဖလာနိဣဒံပိသံဃေရတနံပဏိတံဧတေနသစ္ဆေနသူဝတိဟောတုယေသုမယုတ်တမနာသာတလေနာနေကာမိနောဂေါတမသာသနာမိဒီပတ္တိပတ္တာအမတံဝိကေရှလန္ဒာမူဒာနိဗ္ဗူတိပုံစမာနာဣဒံပိသံဃေရတနံပဏိတံဧတေနသစ္ဆေနသူဝတိဟောတုယထိန္ဒခီလောပထဝိတိတောတိယသတုပိဝါတိဟိအတံပကံပိယောတထုပမံသဗ္ဗူရိတံဝဒာမိယောအရိယသစ္ဆာနိအဝုစ္စပတ္တိဣဒံပိသံဃေရတနံပဏိတံဧတေနသစ္ဆေနသူဝတိဟောတုယေအရိယသစ္ဆာနိဝိဘာဝယံတိဂံဗျရပိညေနသူတေတိတာနိကိဉ္စာပိတေဝန္တိဘူတံပမတ္တာနတိဘဝံအတ္တမမာတိယန္တိဣဒံပိသံဃေရတနံပဏိတံဧတေနသစ္ဆေနသူဝတိဟောတုသာဝတ္တတတနာသံပရာယတယသူဓမ္မဇဟိတာဘဝန္တိသက္ကာယဒိဋ္ဌိဝိစီကိစီတင်္စသီလပတံဝါပိယတ္ထိကိဉ္စီဇတုဟပါယေဟိစဝိပမုတ်တောစေသာဘိဌာနာနိအဘဘာကာတုံဣဒံပိသံဃေရတနံပဏိတံဧတေနသစ္ဆေနသူဝတိဟောတုဂိဉ္စာပိသောကမ္မကရောတိပါပကံကာယေနဝါစာဥဒ္ဒစေတ္တာဝါအဘဘသောတ္တပတိစ္ဆရာယအဘဘတာဒိဋ္ဌပတ္တာဝုဒ္ဓာဣဒံပိသံဃေရတနံပဏိတံဧတေနသစ္ဆေနသူဝတိဟောတုဝဏပကုံမေယထဖုတ်တိတကေဂိမာနမာတိပထမသမိဂိမေတထုပမံဓမ္မဝရံအတေတယိနိဗ္ဗာနဂမိံပရမံဟိတာယဣဒံပိဗုဒ္ဓေရတနံပဏိတံဧတေနသစ္ဆေနသူဝတိဟောတုဝရောဝရညူဝရဒောဝရဟရောအနုတ္တရောဓမ္မဝရံအတေတယိဣဒံပိဗုဒ္ဓေရတနံပဏိတံဧတေနသစ္ဆေနသူဝတိဟောတုခီနံပုရဏံနဝနတ္တိသံဘဝံဝိရတာစိတ်တာယတိကေဘဝသမိံဒေခီနပိဇာအဝိရုံလိသန္တာနိဗ္ဗန္တိတိရာယထယံပတိဘောဣဒံပိသံဃေရတနံပဏိတံဧတေနသစ္ဆေနသူဝတိဟောတုယာနိဒဗုဒ္ဓานိသမာဂတာနိဘုံမာနိဝါယာနိဝအန္တလေခေတထာဂတံဒေဝမနုဿပူဇိတံမ Buddham namadama tu vati hotu. Yanira buddhani tamagatani. Bhumani wa yani wa anta leke. Tathagatam deva manota pusitam. Dhammam namadama tu vati hotu. Yanira buddhani tamagatani. Bhumani wa yani wa anta leke. Tathagatam deva manota pusitam. Rangam namadama tu vati hotu.Ratana Kodang Arojata Yao Rakadu Ratana Kodang Nirandara Yata Yao Rakadu Yadra Nugawato Yakani Watatendi Pendanam Yami Zivanu Yonzando Ratendi Wamatandido Lukan Rubati Koto Saba Bankensi Napatati Iwamati Kunupi Dambre Dam Dam BanamahiKaraniya mata kudalena yanta tandam badam abhidhamisa Lego uzu sadhu aso sadhamudu anati mani Plantotako sadhu varosa apakeso sadhanahuka voti Plante indriyosa nipakosa apakabho kuletwa nanu gaito Nasa kota masare kensi Yena vanyubare upavadeyoDukhi no wa kemi no vantu tava tata vantu dukhi tata. Yeke si pana putati tata wa thavara wa na wa deta. Jiga wa ye wa mahanta misi marata ka anuka tula. Deita wa ye wa adeita ye wa dure wa tanti avu dure. Buddha wa tama vedi wa tava tata vantu dukhi tata.Na barobara niko vita nati minyita katasi nankensi. Vyarodana patika tinya ninya minyata doka mesiya. Madayata niyam bauta mayuta eka bauta manurake. Ewambi tapa putetu manatam bavaye abarimanam. Odam dosa diriyensa atam batam avira matapatam.Deitantara nidheno wa teyano yavatata vita meito. Etantate in deite yabhyama metam vihara midamahu. Deite in sa anupakama tila wa takanina sampano. Kametu vine yagetam nahi sato kapate ya punareti. Metta tautam arau jataya vorakatu. Metta tautam nirantara yataya vorakatu.A chi me chi go tatawa, a chi ne chong chi go tatawa, a chi li chong chi go tatawa, a chi miya zwa chi go tatawa, to go metta piang wui yue. Andere genzi tato, kandato, na yu japa ongzo. Tapa di vi ta sati nam deva manta gadang wui ya, yang na te ti vi tang korang te ten sabi paritiyang.Anakitami tabata tabata tababanina tabatopi niwariti paritam tam panamahi Virupakehi me metam metam irabatehi me Savyapotehi me metam metam kanagotamakehi sa Abharakehi me metam metam dvibharakehi me Satokarehi me metam metam bhokarehi meMāvā ābhārako hinti, māvā hinti dvīpārako, māvā sattupato hinti, māvā hinti vahupato, tlabhi tata, tlabhi pāna, tlabhi bhūtā sākevala, tlabhi bandara nipatrantu mākensi pāpā māgama, apamāno bhūtā, apamāno dhammo, apamāno tlāngo, pamāna vandā nitari tlabhāni, ahīvasi kāmani tlabhā divīGadami rakha gadami baritam Padiganantu putani Loham namo bhagavato Namo tratanam tamma tambhutanam Khanda baritam arau jataya vorakadu Khanda baritam nirantara yataya vorakadu Khatrimo Viyandogu lungchung Zita kakwe pitato Mora baritayagu na jajabao.Purendam bodhi tambare nebatam mora yoniyam. Yenatam vihita rakam atlatam vanesara. Siratam vayamantabhi neva takhendu ganitam. Yama mandanti ekatam paritam tam panamahi. Ude diam sekuma ekaraza. Harita wano patawi babado. Dandan namatami harita wanam patawi babadam. Deyeza gota wiri muti watam. Yivyamana viragutta batami. Dimi namo di sawo paliantu. Namatu bodana namatu bodhiya. Namo vimotana namo vimotiya. Imanto bretan katawa moro sarati etana. Abhidiyam sakuma ekaraza. Harita wano batawi babato. Dandan namatami harita wanam batawi babatam. Deyesa gota vire murate. Yivyamana viragu tabatami. Dimi namo di sawo paliantu. Namatu bodhana namatu bodhiya. Namo vimotana namo vimotiya. Imanto bretan katawa moro watla makapayi. Mora bretan arau jataya wore katu. Mora bretan nirantara jataya wore katu. Mi bekin we se tatwa wata tatwa wata bret. Na yu japa o. Urendam bodhi tamari nipatam wata saatiyam. Yantra tizi natawaki ma tatam uvusayi. Thira tatari potata loka nati na patitam. Kapataye ma tizam pritam tam panamahi. Ati loke tilagu no tisam tosya nautaya. Dina tisena kahami tisa kiriya manukaram. Avusetava damapalam dritava bhavake sine. Tisa balamuvataya tisa kiriya makataham. Tanti paka abadana, tanti pada avansana. Mata pita sa nekanta sata vita patekama. Lahate sikati me shama pisali to tiki. Vositi tola takari tani urakam patava yata tiki. Tisena me tamo nati etami tisa paramiti. Vata paritam arau jataya vorakatu. Vata paritam nirantara jataya vorakatu. Piyankate, jiao chen, kutong lo chen, muinyin shun piya jetin ta jen lo gu pe piyao, bi nain lo da se ka to, parito na yu ja ba o. Yanta no karani na bi anta leke pi pa ni no, madita madi kisanti bumiyan wiya tabata, tabu badawa salama yaka sora di tambawa, Kananana samutanam pritam tamanamahi. Evamedutam ikantamayam. Bhagavata vatiyam viharati. Zetavani anata pindi kata arami. Tantara ko bhagava bhikkhu amantiti. Bhikkhavoti. Bhajanti titi bhikkhu bhagavato pisatoto. Bhagava itadavosa. Buddha bhagavan bhikkhu vidiva duratengamo. Lamu babiu lo ahodi. Atako bekawi. Leko diwa na mino. Diwi dawadindi amandidi. Lasi marita diwa nam tinga magatanam. Obizi ya bianwa sambita tangwa lo man lowa. Mami wa tatame intami ye desekang onglo kiyata. Maman hi wo desekang onglo kiyatam. Yambo with the deep, Yangwa Samita Tangwa, Lo Mahantowa, Lo Behi Yetati. No see me to the gang, Unloki Ata. Ata Bazaba de Dati, Wada Santa de Zagang, Unloki Ata. Bazaba de Dahi, Wadi Wada Santa de Zagang, Unloki Adam. Yambo with the deep, Yangwa Samita Tangwa, Lo Mahantowa, Lo Behi Yetati. No si bazaba de gati wada sata de sekang unloki ata. Ata waruna dati wada sata de sekang unloki ata. Waruna dahi wadi wada sata de sekang unloki atam. Yambo with the deep yangwa sambita tangwa loman lo wado behi yegati. No si waruna dati wada sata de sekang unloki ata. Ata ita nata de wada sata de sekang unloki ata. Ita natahi wo devara sata de sekang unloke adam. Yangbo with the deep yangwa samhita tangwa lo manto wa. Lo behi yetati di. Dankobanabekawe. Lekantra wa diwana main tata de zekang unlogayatam. Vasamatita wa diwada zata de zekang unlogayatam. Varunata wa diwada zata de zekang unlogayatam. Idanata wa diwada zata de zekang unlogayatam. Yambawe the deep yamwa samita tamwa loma hamdowa. Lobehi yeta bi no bi behi yeta. Dangeta yetu. Lekoyi bekawi diwa na meno. Awita rago, awita dodo, awita moho. Biru sambi otara di balayi di. Ensa go bekwe ewan wadami. Lase to makam bekawi. Arenya gatana waro kamula gatana wato nyakara gatana wa. Obezi ya peyangwa sambi tatangwa lo mahanto wa. Mami wa tatamin kameye anokari yata. Iti bi lo pagawa arahang tamwa tambodo. Weza sarana tamba no tukato lo kawidu. Anokaro puri ta tamma tarati. Tata di wa manokta nam bodo bagawati. Lata di wa manokta nam bodo bagawati. Mama iwa bekowe anokara tam. Yamba wika di biangwa sami tatangwa lo manto wa. Lo bayi yekati. No se mang anokari yata. Ata damang anokari yata. Lo kato bagawa ta tamo. Kande ti ko akali ko. Ehi pati ko opa ne yi ko. Besatam wedi tabo wenyu hidi. Dhamma hiwa bekowe anokara tam. Yambu wei tati bian wa sami tatang wa lo man to wa. Lo behi ye tati. No se damang anokari yata. Ata tangang anokari yata. Lo beti pano bagawa to tawa ka tango. Uso beti pano bagawa to tawa ka tango. Nyaya beti pano bagawa to tawa ka tango. Kami se beti pano bagawa to tawa ka tango. Yadi dam sadari purita yugani. Atta purita pogala. Ida bagawa dota waka tango. Ahu neyo bahu neyo. Deki neyo inzali karaniyo. Anotarang ponya ketan lokatati. Tanga hi wo bekowe anotaratam. Yambowe tati vyanwa sambi tatangwa lo manto wa. Lo behi yekati. Tangeta yetu tatanga tohi bekowe. Arahang tamma tambodo, vita rago, vita dodo, vita moho, abiru asambi anodarati abala yidi, idamo sa bagawa idam wotawana tugato, adhabaram idaro sa tata, arenye rokamule watlo nyakari wa bekho, anodari ta tambodam peyantoma ka notiya, no se bodam kriya ta loka zitam naradavam, Ata dhammangri ata neya nikam ture titam. No se dhammangri ata neya nikam ture titam. Ata tlangangri ata bonya ketam anotaram. Ewan bhogdandran danam dhammang tlangin sabekho. Payang vasambi tattang wa lo manto na hitati. Tasega paritam arau jataya wo rakatu. Tasega paritam nirantara jataya wo rakatu. Kadu mahare namenyi lebado I asau pare mantam cheto adanatiya klautangu na yujaba o yin adanatiya klautangu adanatiya klautangi ma lu yin cheto kadu mahare namenyi le udo I asau mantangu ba titun yue leshi pareji pali do nai Then Leo Yanea Malu Angelo Tigun Yusu Bibami Na Yu Jabago Amadani Natabla Tadani Tadu Tamati Amanoki Sandi Taraki Bitla Karibi Parita Nam Satatana Ahinda Yasa Godia Yandi Titi Mawiro Britam Tambana Mahi Vibhadrita sa namatu sakuman tata tiri mato. Dikaita bisa namatu tababhuta nukampino. Vodabhungra sa namatu nata katla tapatino. namatu kakutan datta mara dena pamati no kona gamanatta namatu vyamanatta uti mato kandabandra san namatu vipamuktatta trabati ingira datta namatu lecha pautatta tiri mato yo imam damande teti sabadukha panudanam yisabi nebuddha loke yatabhutan vipati lo Desana apituna tamanta vita tarada. It is in his Adam Buddha nikatata kotiyo. Tabi Buddha tama tama tabi Buddha medika. Tabi da tabalubeta vitarise hupagata. Tabi debati zananti adabam tana motamam. Viana tanatanti debari tatu vitarada. Yama sekambo tenti loke abati vatiyam. Ubeda Buddha Dhamme Itara Dahi Nayaka Bhattinsa Lakanu Beda Titanu Vyantanadara Vyama Babaya Tlokpa Bhattabe Te Muni Kongsara Buddha Dhabe Nuno Ete Dhabe Kina Dawasina Ma Baba Ma Teza Ma Benya Ma Bala Ma Karunika Dira Dhabe Tlanam Tukawaha Diba Nata Bade Tasa Tana Lena Sapaninam Gati bandhu mehetata, gati bandhu mehetata, karanasa, hite dino. Rajiva gandha, lo gandha, trape iti prayana. Teta hangira trapate, vandami puri toktami. Vasata manata seva, vandami te tatagati. Trayani adani tani gamani sabi trapada. Taratu kenara kandu bauta tlanti karatu vang. Dehi don rakito tlanto mokto tlava vyehisa, tlava roka vini mokto tlava tlanta pa vusito, tlava vira matekanto nebuto sa tuvamboa, de tlan kese na tilena kanti metabale na sa, de pi ame nura kandu aroge na tuke na sa. Yado oge sati duriyo adeso mandali maha, yata soge sa manata tamari pi nero sati, Yantra Sogate Duriye Divatoti Bahosati Rangadopi Tata Kamiro Tamogdo Tari Totako Ewantam Tata Sananti Tamogdo Tari Totako Itota Purima Dita Itinam Asekati Sano Yantitam Vipale Di Maharasa Yantra Tito Gandravanam Adivati Tatara Toti Namato Ramati Nesagi Dehi Gandavehi Purakato Buddha Bita Dravaho Eka Namati Metutam Aditi Dhanra Eko Sa Enda Nama Mabala Desa Bi Buddha Teto Anap Buddha Adesa Banu Nam Dura Towa Namatanti Mantam Vita Dharadam Namote Puri Dhasenya Namote Puri Tautama Kutale Natame Kati Amanokta Bita Vandanti Kutam Netam Abena Totatama Evan Vate Mate Zina wanata godaman, zina wandama godaman, weza sarana tambanam, bodam wandama godaman. Purati madame tita bagi tanti buddha medika, debi domi nura kantu aroge na tuke nasa. Yena beta bogsanti piduna peti mantika, panati badino lota sora negati kasana. Ito ta dakina dita iti nam asekati sano Yanti tam abhipale ti mara sa yata tito Kongmanda nam adipati Vudong so iti namato Ramati nisagi dehi kongmandehi purakato Bhogda pita tabahova Eka namati metutam Adviti tata eko sa enda nama mahabala Desa vi bhogdam tetavana bhogdam adesa bandunam Durato wa namatanti mandam vita taradam Namote purita senya namote purita utama Kudale natame kati amanota pitam vandanti Tutam netam abhinato tatama evo vate mate Sinam vandata godaman sinam vandama godaman Vaisa saranatam banam bhogdam vandama godaman Dakinatame intitavage tanti deva mehetika Debi dome nura kantu aroge na tuke nasa. Yanta soge sati duriyo adeso mandali ma. Yanta soge sa manata divatopi nirau sati. Yanta soge te duriye samwari di bavok sati. Rahadopi tata kamiro tamo dotari dotako. ေဝံတံတတသာနံတိသမုဒ္ဓောတရိတောတကောဤတောသာပစ္စည်းမာတိသာဣတိနံအာသိကတိဇနောယံတိတံအဘိပါလိတိမဟာရာဇာယတံတိသောဗုဒ္ဓပိတ္တဘောဝောဧကနာမတိမေသူတံအဘိတိတံသာဧကောသဣန္ဒနာမမဟာဗလာဒေသံပိဗုဒ္ဓံဒိဋ္ဌဝါနာဗုဒ္ဓံအာဒိသဘန္ဓုနံဒူရတောဝနမတံတိမန္တံဝိတသရတံနမောတေပုရိသဇဉ္ညနမောတေပုရိသုတ်တမကုသလေနဓမ္မကတိအမနုသာပိတံဝန္တံတိကုတံနေတံအဘိနာသောတတ္တမဧဝံဝတိမတိဇိနံဝန္တဂေါတမံဇိနံဝန္နာမဂေါတမံဝိဇာသရဏတံပန္နံဗုဒ္ဓံဝန္တာမဂေါတမံပိစီမာတမေတိသဘာဂေတံတိနာဂာမေတိကဧပိတုံမေနုရကန္တုအာရောဂေနသုခေနသာယေနဥန္ဒရာကုရုဝမနေရုသူတတနောမနုဿာတတ္ထာဇာယံတိအမမအပရိကနတေပိသံဘောဝပန္တိနာပိနိယံတိနင်္ဂလံအကတ္ထပါကိမံသာလိန်ပရိဘုံသံတိမာနုတာအကနံအထုတံသုတ်တံသုကန္တံတန္ဓုလဗလံတုံတိကိရိပစိတ်တဝါနာတတောဘုံသံတိဘောဇနံဂာဝိဧကခုရံကတ္တဝါအနုယံတိတိတောတိတံဘဂလုံဧကခုရံကတ္တဝါအနုယံတိတိတောတိတံအိဋ္ဌဝါဝါနံကတ္တဝါအနုယံတိတိတောတိတံပုရိသံဝါနံကတ္တဝါအနုယံတိတိတောတိတံကုမာရင်ဝါနံကတ္တဝါအနုယံတိတိတောတိတံကုမာရံဝါနံကတ္တဝါအနုယံတိတိတောတိတံဒေယာနိအပိရုဟိတဝါသဗ္ဗာတိတံအနုပရိယယံတိပစာရာတတရာစီနောအတ္တိယနံအတ္တယနံဒိဗ္ဗယနံဥပတ္ထိတံဘာသာရာတိဝိကာစေဝမဟာရာသတ္တယတ္တတိနောတတ္တသာနဂရာဟုအန္တမံအန္တလိခေသူမာပိတာအန္တလိခေသူမာပိတာအာတာနာတာကုတိနာတာပရကုတိနာတာနာတသူရိယပရကုတိတာနာတဥတ္တရေနကတိဝံတောဇနောကမပရိနသနဝနဝတိယောအံပရဝတိယောအာရကမန္တနာမရာဇာတံကုဝေရတခောပန္နမာရိသမဟာရာဇတဝိသနာနာမရာဇာတံဤတတမကုဝေရောမဟာရာဇဝတ်သဝနောတိဘုဇတိပစ္စည်းတံတောပကသင်တိတတော်လာတတလာတတော်တလာဩဇာတိတေဇတိတတော်ဇတိသူရောရာဇအရိထောနေမိရံတော်ပိတတတော်ရဏီနာမယတောမိကဘဝတံတိဝတ္တာယတောပတာယံတိကဗာပိတတတာလဝတိနာမယတ္တယကပြိရုပတံတိတတ္တနိစ္စဖလာရုကနာနာတိသာကနာယုတာမယူရကွန်စာပြိရုတာဂောကီလာတိဝကုဟိဇီဝဇီဝကတတ္တတအထောဥထဝစိတ်တကကိုကိုရကကုလိရကဝဏိပောက္ခရတာလိကဒုက္ခတတ္တတဒုက္ခတာလိကတတ္တတဒန္တမနဝကာနိစ္စသောဗတိသဗ္ဗကာလံသာကုဝေရာနလိနိတရာဤတောသာဥတ္တရာတိသာဣတိနံအာသိခတိဇနောယံတိတံအဘိပါလေတိမဟာရာဇာယတတိလောယက္ခနိသအဓိပတိကုဝေရောဣတိနာမတော်ရမတိနိသဂိတေဟိယခေဟိဝပုရကတောဗုဒ္ဓပိတ္တဘဝောဧကနာမတိမေသူတံအဂိတိဒါတဧကောသအိန္ဒနာမမဟာဗလာဒေသာပိဗုဒ္ဓံဒိဋ္ဌဝါနာဗုဒ္ဓံအာဒိသပန္ဓုနံဒူရတောဝါနမတံတိမန္တံဝိတသရတံနမောတေပုရိသဇဉ္ညနမောတေပုရိသုတ်တမကုသလေနသမေကတိအမနုတာပိတံဝန္တံတိသူတံနေတံအဘိနသောတတ္တမဧဝံဝတိမတိဇိနံဝန္တထဂေါတမံဇိနံဝန္တာမဂေါတမံဝိဇာသရဏသမ္ပနံဗုဒ္ဓံဝန္တာမဂေါတမံဩန္ဒရတမင်းတိသဘာဂေတံတိယက္ခမေတိကဒေပိတုံမေနုရကံတုအာရောဂေနသုခေနသာပုရတိမေနတတရတောတက္ခိနေနဝိရုလကောပစ္စည်းမေနဝိရုပကောကုဝေရောဩန္ဒရံတိတံဇန္တာရောတိမဟာရာဇလောကပါလာယတတိနောဒေပိတုံမေနုရကံတုအာရောဂေနသုခေနသာအာဂတတသဘူမထာဒေဝနာဂမေတိကဒေပိတုံမေနုရကံတုအာရောဂေနသုခေနသာအေဂျိမံတောသယေဒီဝဝတံတာဣဒသာသနိဒေပိတုံမေနုရကံတုအာရောဂေနသုခေနသာတပ္ပိတိယောဝုဝဇန္တုသောကောရောဂောဝိနာတတု Maho bondon dara ya duki diga yuka bawa. Abiwa dana tileka naisang udabasa yino. Sadaro dama wadanti ayu wano dukamalanti. Adana diya dodang arojata ya wora kadu. Adana diya dodang nirandara yata ya wora kadu. Kadimo bijang. Andare dogo. Nyingsi dado. Kabapa long timi kapata yi siyeng wongchido. Enguli ma lato. Preko na yujaba o. Paridan yamanan tata ni gaina tana do wanang. Udakambi wina kiti sabami wa paridayam. Lutina gaba o tana yen sa tati ti tenkani. Tira tenguli ma lata loka na ti na badidam. Kapata yi ma ti zambaridam tambana mai. Yato ambagini ariya ya zati ya zato. Nabi zanami tensei sabanam ziwita woro peda. Tena tesena tuti te hodu tuti kapata. Inguli ma la tautam arojata ya woro kadu. Inguli ma la tautam nirantarata ya woro kadu. Kateno yoga pedam. Yamandogo. Kempiao nyense tato pusenga pri. Na jaja pagong lo. Tandari tandaran danan prabhadau kawinatani. Kata dami sa pusengi. Marathi na pamatani. Ose doa yesi me tata tibawa mota kotama. Asati madara piyate amatam nebe yang kata. Ewa madi kunu peta ni kaguna tengaham. Oda tensa imam mantang pusengen sabana mahi. Bosen oda di tengkato damanam wisiyo tata. Wiriyam piti patati pusenga sa tata beri. Tama dupeka pusenga tati di tlapa tatina. Munina tlama dekata bawita bahu liyata. Tlam wotandi venyaya nipana ya sabodiya. Edina tesa pusena tuti wong hotu tabera. Ika tamen tamye na toma gula ninsa katapang. Gilani toki de tetawa pusenge tata de deyi. De satan abinan tetawa roka moksen tu tengane. Edina tesa wusena tuti wong ho tu tabada. Ika da dama rata bi gelinye na bi bilito. Sona tiri na tanye wabana pitoa na kladaram. Tlangmo tetawa na abada tama wota gita na to. Edina tesa wusena tuti wong ho tu tabada. Paina tesa avada teina nampi mahiti nam. Megahata kilita wa pata nukpati dhammatam. Edina tesa wusena tuti wong ho tu tabada. Pusenga paritam arau jataya wo rakatu. Pusenga paritam nirantara jataya wo rakatu. Pusenga paritam tukataya wo rakatu. Tukpokpa na tukkoro. Kaungro nanakem. Kaungro nekem. Kaungro nyakem. Shisi naino. Kloktaan. Paritiyaro. Yandho nimaitan wa mingalem sa. Yo samana bho takuna tatlato. Papeka ho toku bina akantam. Bhuta nubhavena vina tlamentu. Yandho nimaitan wa mingalem sa. Yosamana bota kuna tatlato. Pampeka ho toktu pina akantam. Dhamma nubha vena vena tlamentu. Yandong ni meitang wa mingalensa. Yosamana bota kuna tatlato. Pampeka ho toktu pina akantam. Tlanga nubha vena vena tlamentu. Yandong ni meitang tupha mingalensa. Yosamana bota kuna tatlato. Lopeka ho tlantu pina tukantam. Bhauta nubhavena vipaka mendu. Yantra nimaitan tupa mingalensa. Yowa manapota kunata tato. Lopeka ho tantu pinam tukantam. Dhamma nubhavena vipaka mendu. Yantra nimaitan tupa mingalensa. Yowa manapota kunata tato. Lopeka ho tantu pinam tukantam. Tanga nubhavena vipaka mendu. Yangeng siwetam idawa hurangwa. Laketuwa yang ratanam panitam. Nanodamang ati tatagatena. Idambi bote ratanam panitam. Edena Pisena Tu Wati Hotu Yangin Siwaitan Ida Wahurawa Lagi Tuwa Yangu Ratanam Panitam Na Nodaman Ati Tatagadena Idam Bidami Ratanam Panitam Edena Pisena Tu Wati Hotu Yangin Siwaitan Ida Wahurawa Lagi Tuwa Yangu Ratanam Panitam Na Nodaman Ati Tatagadena Idam Bidami Ratanam Panitam Edena Pisena Tu Wati Hotu Pawatu Taba Menalam Rakandu Taba Devata Taba Buddha Nubhavi Nadra Dukhi Bhavantu De Pawatu Taba Menalam Rakandu Taba Devata Taba Dhamma Nubhavi Nadra Dukhi Bhavantu De Pawatu Taba Menalam Rakandu Taba Devata Taba Dhamma Nubhavi Nadra Dukhi Bhavantu De Mahakaruniko Nato Hitaya Taba Paninam Uddhava Parami Taba Pato Tambori Motamang Edena Desa Vusena Toti Voho Tu Tabada Mahakaru Niko Nato Hitaya Taba Paninam Uddhava Parami Taba Pato Tambori Motamang Edena Desa Vusena Toti Voho Tu Tabada Mahakaru Niko Nato Hitaya Taba Paninam Uddhava Parami Taba Pato Tambori Motamang Edena Desa Vusena Toti Voho Tu Tabada Zeyanto Bodhi Yamule Tlachya Nam Nandi Vodano Ewa Mewa Zeyo Ho Tu Zeyantu Zeya Mengale Abra Zita Panenke Tite Putu Vipokale Abhite Ke Tava Bodha Nam Eka Pato Pamodati Tuneka Tam Tu Mengalan Tlopa Vatam Tu Ho Titam Tukano Tu Muho To Sa Tu Yaitam Jama Sari Tu Padakinam kaya kama wasa kama padakinam. Padakinam mano kama paniti de padakini. Padakinam nikatoa na lavang tati padakini. Di adalata dukita virong la bodha tadane. Aroga dukita ho tadaha trabehi nyatibi. Di adalata dukita virong la bodha tadane. Aroga dukita ho tadaha trabehi nyatibi. Di adala da dukita virong la bodha tadane aroga dukita hota daha tabehi nyatibi Dukha badasa ni dukha huantu tabe bipanino Payam badasa ni beya huantu tabe bipanino Dukha badasa ni dukha huantu tabe bipanino Eta wadasa amehi tamatam pongya tamatam Tabe dewa numo dantu tava tampati tretiya Dhanam dharantu tadaya tilam rakantu tabada Bhavana bhirata vantu gisantu devata gata Idvan Antare Veda Yaman Kadre Kinyin se tato Pareji Satato Yusho Yue Pivavi Amyavoye Sutao Gata Yue Yue Antare Kempe Yue Yue กิสสาโกปิเสยออีสุตังกาถาญะเยอเนอเดิบเณติยะโกมหาพุทธวันจัมปีนิกุ้งไนจิชุไนบาติยัมปะตังกุตะลันตะตะอานุภาเวนะปานิโนตะเบตะธรรมราสะตะญัตตวะธัมมังทุกขาวังปาปุนันตุวิทุฏฐายะทุกขายะปฏิปัตติยะ อาโตกะมนุปายาตังนิพพานะทุกขะมุฏฐมังสีรังเตตตุตัตตัมโมธัมเมหวนตุตะกาโรวาตะเวปิตัตตากาลีนะตัมมาเทโวปะวุตตุยันตาระเกนตุโพธานะตุราสาโนตะเทวิมังสาสาระกะตุธัมเมนะอัตโนวะปะสัมปะสัม Namo Tata Bhagavato Arahato Sama Sambuddhata Namo Tata Bhagavato Arahato Sama Sambuddhata Namo Tata Bhagavato Arahato Sama Sambuddhata ngātu mi banti sangko yiti anika koti kata sahasa mukhani neimi neitova sukdha vata mahabhyamuhipi kanitu mataku niya ananta anavadidaka sabhenyu sammā sambuddha ananta dhika mahakarunāya lokanukampaka buddhina ikina ikata inya mabhātaitvāpi kūnātamain yeva bhātiti kabhi kiyantipi ekhiya rabhāvānanta kamenyānai jīpomya tīri kaiti mandā anīkā koti lekhātani seka mīvā ati tikkhā nā seka vandā adītā sīvā anāgatāsa pisuppanna bhūto tannankaro medhinkaro sarannankaro jīpinkaro kundinyo mengalo plumano rīvato kobhito anoma dhanti padumo nārato padu muktaro tu medho tu zato piya dhati attha dhati dhamma dhati teiddhato teitto pukko vipati tikhi vatabhu kakutandho onagamano katlapo gotamo mitiyosa imatamiyiva kapi avutambhavi attha visika buddhava tituika mikata dhata dhammava tattha ariyasiva kutthuzanasa tutukta vila samadhi penya wanda lavaka manuta manuta va vidita to mahatamaya ta na tiya di tukti swagata anavadita ka deva ananta shakava latha tanta tapurita nara nara va Tituika mikanta, tikalika khanti tisa mitta dhyana sakkadeyo nishammakam tithehi patikahita yattha tithi satavara yadi tanghata patta kanlam tangho Itita manavati tanam balina tizena mudukharati tikha lahu saitara nana roga bayu padavado nana vyadana vipati hiwa vimautiya imaitan sa arajya kalayam Imetin sa manuktanam tarire Imatamein sa paritta udake Imatamein sa paritta wa paritta kutume Imetan sa paritta wa lukayam Mahijikanam devanam arakha ghanam Sammanuneya Itanyati tuknatu me banati samgho yiti kakoti tata sahata mukhani naimmi naitava saudhavata mahabhyamuhipi kannitu mataku neya kannitu mataku neya ananda anavasitaka tabhenyu dhamma sambo Ananda Dika Mahakaru Naya Lokanu Kampaka Bhuddhina Ikina Ikata Inya Mahbhasitwabi Guna Guna Samayyewa Bhasite Kabbe Khiyante Bhi Ekhiya Sabbhi Bhavananda kamenya naiti punya siri kaiti manda aneka koti lekha sanishaka miwa adite khana shaka wanda adita siwa anagatasa pisupanna budo pisupanna budo Tannin karo, meeddin karo, sarannin karo, jeepin karo, kundinyo, mingalo, tumano, rewato, sobito, anoma dati, padumo, narato, padumotaro, tumido, tuzato, piya dati, Dati, Dhamma Dati, Siddhattho, Tito, Poko, Vipati, Sikhi, Vagabhu, Kakusandho, Konagamano, Kasabho, Gotamo, Mityosa, Imatamayyeva, Kapi, Avotam, Bhavi, Atta Visika Bhuddhava Dithvika Mikasa Dhasa Dhammava Tattha Ariya Seva Uthau Sanasa Tutuddha Vila Samadhi Vinyavanda Lavaka Manutta Manuttava Videtato Mahasamaya Sana Tiyadi Sukti Swagata Anavasitaka Jeeva Ananta Shaka Vazlatha Sananta Sappurita Nara Naravam Dithvika Mikasa Dhasa Dhammava Tattha Ariya Seva Kutusanasa Tutukta Sila Samadhi Vinyavanda Savaka Videsato Mahasamaya Sana Tiyadi Sukti Swagata Ananta Shaka Valakta Deva Sampurita Naranarava Tetvika Mikasa Tekalika Khanti Tissa Mita Dhyana Shakadayo Nishammakam Sisehi Patikgahita Yattha Sete Satavara Sangho Hetesa Manavasetanam Balena Tezena mudokkara titekha lahu saitara Nana roga bhayu padavato Nana vyadana vipatihi wa vimautiya Imaitansa arauja kalayam Imaitansa manautanam darire Ima tamayin sa parita udake, Ima tamayin sa parita kutume, इमैतं सापरिता वालुकायं महिदिकानं देवानं आरक्षा गहनं तम्मनुन्नति यदा यदमातो खमति इतिता मनवातितानं बलिना तीजिना मुदो खराति चैखा लहु सितरा नाना रोग भयु पंडवादो नाना व्यादना विपति ही वा विमुक्ति या इमेतं सा आरोग्य पालायं इमेतं सा मनुक्तानं गरीरे इमातमें सा परिता उठगे इमातमें सा परिता कुतुमे इमेतं सा परिता वालुकायं महिदिकानं देवानं आरक्षा गहनता तम्मुति तोतों नता यता नक्खमति तो भादिया तम्मतं तम्गीना इतिता मनवातितानं बलिना तीजिना मुदुखराति देखा लहु सितरा नाना रोग भयु पंडवादो नाना व्यादना विपति ही वा विमुक्ति या इमेतं सा आरोग्य दालायं इमेतं सा मनुतानं गरीरे इमातमें सा परिता उदगे इमातमें सा परिता कुतुमे इमेतं सा परिता वालुकायं महिदिकानं देवानं आरक्षा गहनं खमति तम्गदा ततमातों मी एवामेतं धारयामी।